عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. Barang siapa yang mengetahui tentang aku, bahwa aku maha pengampun segala dosa, niscaya aku ampuni segala dosanya yang telah dilakukannya, dan aku tidak peduli selama ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba menuju pertaubatan. Kisah penggugah hati. Pendengar yang budiman, aku seorang wanita berusia 27 tahun. 2 tahun yang lalu, aku melahirkan seorang anak ke dunia. Hanya saja, mungkin keadaanku sebagai seorang ibu berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Mereka senantiasa memandang wajah putra dan putrinya dengan tatapan kasih sayang, bangga, dan penuh cinta. Sedangkan aku, yang kudapat saat menatap bola matanya adalah kepedihan yang teramat perih dari kisi-kisi hati yang tersayat sesal. Sebelum peristiwa pahit itu menyapa dalam hidupku, kehidupanku yang sederhana senantiasa diliputi oleh ketenangan. Aku bahagia dengan keadaanku, dengan rutinitasku. Setiap hari, ku jalani dengan hati yang riang sebagai seorang wanita. Kebanggaanku pada kehormatan yang senantiasa kujaga demi satu mimpi mendapatkan keluarga yang bahagia suatu saat nanti. Hingga sosok itu hadir menghancurkanku. Peristiwa itu bermula saat aku bekerja sebagai salah satu staf tata usaha di sebuah akademi kesehatan di kota Daeng. Aku berkenalan dengan seorang pria yang mengaku bujang. Dia juga bekerja sebagai staf tata usaha di kampus tempatku bekerja, namun jabatannya lebih tinggi dariku. Seperti kata orang, mulanya biasa saja. Ya, memang semuanya biasa saja. Saling bersay hello, bercerita, bercanda, bertegur sapa. Sesuatu yang lazim dilakukan oleh sesama pegawai staf. Apalagi dalam satu kantor. Hingga waktu terus berjalan seiring dengan hubungan kami yang begitu akrab. Semuanya mulai menjadi sesuatu yang tidak biasa lagi. Jujur saja, dalam hal agama, pengetahuanku memang tidak terlalu dalam. Orang mungkin biasa mengatakannya dengan awam. Di alam pikiranku, bergaul dengan lawan jenis itu adalah sesuatu yang biasa. Seperti yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi aku dilahirkan dari lingkungan keluarga yang pendidikan agamanya biasa-biasa saja. Tidak mengenal apa itu tarbiyah, ikhtilat, ghibah, dan istilah-istilah yang lain. Sebenarnya aku tidak pernah berkeinginan untuk dekat dengannya. Karena pertimbangan beda agama, dia seorang non-muslim. Namun rayuan demi rayuannya, perjuangannya mendekatiku, janji manisnya, perhatiannya yang berlebihan, dan tidak henti-henti meski selalu kutolak dengan cara yang halus, sedikit demi sedikit meluluhkan hatiku. Gayung pun bersambut. Akhirnya ku terima uluran tangannya. Waktu itu aku tidak berpikir untuk serius, hanya sekedar pengisi waktu saja. Apalagi dia sudah banyak berkorban untukku, dan aku merasa kasihan padanya. Waktu itu aku berpikir suatu saat nanti, aku akan minta putus. Mudah kan? Hubungan kami pun berjalan secara rahasia, backstreet, untuk menghindari ocehan dan desas-desus penghuni kampus. Seiring dengan waktu yang mengantar kebersamaanku dengannya, entah mengapa tanpa sadar, aku sudah mulai menyukainya, mencintainya, Aku tidak tahu apa yang telah membuatku begitu tergila-gila kepadanya. Kehidupannya juga sederhana. Wajahnya malah di bawah rata-rata. Apa karena rayuannya? Kelihayannya mengumbar rayuan gombal menjadikanku merasa tersanjung dan berbunga-bunga. Seakan-akan akulah wanita yang paling menarik di dunia ini. Di sampingnya aku selalu merasa yang terbaik. Dia sungguh pandai menggombal. Tak pernah kusangka dan kuduga sebelumnya. Hubunganku dengannya sudah melewati ambang batas moral dan norma agama. Tragedi yang tak mungkin pernah bisa kulupakan dalam lembaran sejarah hidupku. Aku hamil. Aku tidak tahu iblis mana yang merasukiku waktu itu. Mengapa aku bisa sehina ini? Mengorbankan sesuatu kepada seseorang yang sebenarnya tidak berhak dan tidak boleh mengusikku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak berani lagi pulang ke kampung dengan corengan hitam di wajahku. Tidak sampai di situ. Entah dari mana pihak birokrasi kampus mengetahui kehamilanku di luar nikah yang berujung dengan memecatku. Pihak kampus tidak mengetahui siapa bapak dari bayi yang kukandung. Dia mengancamku dan menyuruhku untuk tutup mulut. Aku tersudut. Entah mengapa, dia sudah begitu menguasai hidupku, seakan membuatku tak mampu bergerak. Dan aku tidak mengerti, mengapa aku selalu menurut saja pada setiap kata dan perintahnya. Yang bisa kulakukan hanya memohon kepadanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadapku. Ia bersedia menikahiku dengan satu syarat. Aku harus keluar dari Islam dan masuk ke agamanya. Menjadi seorang non-muslim sepertinya. Ternyata, orang yang selama ini mencurahkan perhatiannya, yang kukira tulus untukku, adalah seorang misionaris. Istilah ini juga baru kukenal setelah semuanya sudah terlanjur terjadi. Selama ini, istilah itu hanya lewat saja di kepalaku. Masuk telinga kiri, keluar pun juga lewat telinga yang sama. Aku tidak pernah membayangkan jika aku akan menjadi korbannya. Aku tidak pernah menduga kalau istilah dan kekhawatiran sebagian kaum muslim tentang misi itu ternyata menimpa kehidupanku. Mirisnya, karena aku sudah terlanjur menjadi korbannya. Kakiku sudah sulit dan mungkin tidak bisa lagi aku tarik kembali. Yang ada di kepalaku saat itu bukan lagi tentang akidahku, tetapi tentang makhluk kecil yang ada di rahimku. Tentang aib, tentang calon ibu bayi yang aku juga mulai mencintainya. Aku tidak ingin menggugurkannya. Ia darahku, dan aku ingin merasakan desahan nafasnya. Merasakan kaki-kaki kecilnya nanti akan meronta di dalam dekapanku. Otakku sudah buntu. Bagiku, sudah tak ada lagi pilihan lain. Aku tidak sanggup menghadapi aib ini sendiri. Imanku begitu lemah. Aku tidak mau bayiku terlahir tanpa ayah dan akan dicemooh kelak di tengah masyarakat. Ditambah lagi, siapa yang akan menanggung beban ekonomi kami nanti? Sedangkan aku sudah dipecat dan menjadi salah satu dari sekian banyak pengangguran yang ada di kota ini. Akhirnya, kuikuti keinginannya. Kujual akidahku dengan harga yang sangat murah dan tak bernilai. Kulepas jilbab yang selama ini menutup kepalaku. Beralih ke agamanya, murtad dari agama Islam yang benar dan suci. Tapi lagi-lagi, keputusanku itu bukanlah hal yang tepat. Saat ini, meskipun ia sudah berhasil menjadikanku sebagai salah satu korban misinya, ia tengah berusaha mendekati dan mengejar seorang mahasiswi tetap di kampus yang sama, korban misi yang berikutnya. Aku sama sekali tidak berdaya. Aku sangat lemah dan pengecut. Aku selalu ketakutan dengan ancaman-ancaman dan perlakuannya yang keras dan kasar. Aku ketakutan pada kekerasan tangannya yang selalu menyiksa tubuhku. Rasanya perih. Aku menjadi semakin lemah. Aku tak tahu mengapa harus menjadi seperti ini. Padahal bisa saja aku lari menjauh dari hidupnya. Tapi lagi-lagi, tetap saja aku tidak bisa. ada yang mengikatku dengannya, sesuatu yang tidak aku mengerti. Tapi hatiku sedikit lega saat ku dengar bahwa mahasiswi itu memiliki sahabat seorang akhwat yang berjilbab besar yang selalu bersamanya. Akhwat itu pastilah lebih mengerti tentang kristenisasi dan akan memahamkan dirinya. Sehingga mau tidak mau, misionaris yang saat ini sudah menjadi suamiku sulit untuk bisa mendekatinya. Saat kisah ini dituturkan, aku masih dalam keadaan seperti ini, terkatung dalam penderitaan dan penyesalan. Penderitaanku ini mungkin adalah balasan atas dosa besar yang telah aku perbuat. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk para calon ibu dimanapun berada. Semoga kisahku ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi seluruh perempuan, khususnya para remaja muslimah, bahwa misionaris sedang berkeliaran di sekitar kita dengan metode-metodenya yang beragam. Selagi masih sempat, belajarlah tentang agama Allah. Jangan tunggu sampai menyesal seperti keadaanku sekarang. Jangan menunggu sampai kau merasa bingung dengan tindakan apa yang harus kau lakukan. Saat kehancuran kita sebagai wanita yang gagal mempertahankan kehormatannya menyapa. Selagi muda, belajar dan belajarlah untuk memperkuat akidah keislaman yang mulia. Kenalilah mereka dari metode-metode apa saja yang mereka gunakan. Tingkatkan kewaspadaan dan tolong sebarkan pada saudarimu yang lain. Agar tidak lagi menjadi tangis penyesalan seperti yang aku alami terhadap mereka. Agar tidak ada lagi terjadi perusakan fitrah terhadap bayi-bayi yang tak berdosa. Jika ibu mereka adalah Islam, maka insya Allah anaknya juga akan Islam. Habiskan waktumu untuk ilmu dan jangan kau habiskan untuk mencari-cari tren model terbaru. Berjalan di mall tanpa manfaat. Atau menghabiskannya di kegelapan malam dengan lelaki yang kau pandang sebagai kekasih. Mereka bukan kekasih, tetapi serigala yang ingin menelanmu bulat-bulat. Bacalah buku-buku atau majalah-majalah Islami. Jadilah wanita yang cerdas dan tangguh. Belajarlah dari kesalahan dan kelemahanku. Belajarlah dari penyesalan dan penderitaanku. Sungguh, apa yang ku alami sangat menyakitkan. Kau akan merasa antara hidup dan mati. Tak ada lagi senyum ceria. Air mata pun mengering. Selagi kau bisa meniti dan merencanakan masa depanmu. Aku hanya bisa bercerita. Setidaknya, semoga engkau bisa merenung barang sedetik. Sekali lagi, belajarlah dari hidupku. Dan tolong doakanlah aku. Semoga saja, suatu saat nanti, keberanian itu akan muncul dalam diriku, sehingga aku bisa kembali ke jalannya yang benar. Mudah-mudahan, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doamu, meski hanya seorang di antaranya. Tolong doakanlah aku, barang semenit saja. Karena saat ini, aku benar-benar merasakan ketidakberdayaan sebagai seorang wanita dan sebagai seorang manusia. Anakku, maafkan ibu. Karena telah merusak fitrahmu, cepatlah besar untuk bisa menentukan sendiri jalan hidupmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. لم يألو في الخير جهداً.